Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat bangun subuh, belum sholat subuh, apakah masih bisa melakukan sholat qabliyah subuh? Sholat qabliyah itu, qabliyah subuh khususnya, syaratnya dua. Yang pertama, telah masuk waktu subuh. Yang kedua, sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi waktu qabliyah subuh itu ada dua. Pertama, harus setelah masuk subuh. Jam 3 udah masuk subuh belum? Pontianak belum. Boleh qabliyah? Tak boleh. Tak sah. Begitu jam 4 azan subuh. Misal. Boleh kita sholat qabliyah? Boleh. Karena kita belum sholat subuh. Tapi kalau kita udah sholat subuh. Jam 4 kita udah sholat subuh. Udah masuk waktu subuh. Kita sholat subuh. Lalu setelahnya kita mau qabliyah. Tak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sholat subuh. Jadi patokan qabliyah subuh itu sholat subuhnya. Misal kita bangun jam 5. Selama belum keluar waktu subuh ya. Dan belum mepet keluar waktu subuh. Jam 5. Kira-kira mepet enggak? Oh enggak, masih gelap. Karena setengah 6 matahari terbit. Waktu keluar sholat subuh setengah 6. Boleh enggak anak qabliyah? Boleh. Loh, tapi kan sudah lama jedanya. Boleh. Dia belum sholat subuh. Dia qabliyah baru dia sholat subuh. Boleh. Kecuali kalau tadi pertama dia sudah sholat subuh, enggak boleh. Atau dia bangun telat, waktunya sudah mepet. Ini kalau anak qabliyah ini pasti keluar waktu subuh. Udah terang-terang udah di luar. Haram dia sholat qabliyah. Haram. Paham? Satu waktu boleh qabliyah subuh setelah sholat subuh. Boleh. Kapan? Kalau dia istiqomah sholat qabliyah, sementara kalau dia pergi ke masjid sudah iqomat. Dia istiqomah qabliyah. Istiqomah. Beda kalau enggak istiqomah. Kalau dia qabliyah dulu ya ketinggalan dong sholat subuh. Bagaimana? Tapi kalau dia sholat subuh dia enggak qabliyah. Nah, dalam hal ini ulama memperbolehkan. Jadi dia ikut sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh karena dia istiqomah qabliyah subuh, boleh dia mengkodok sholat qabliyah subuhnya. Boleh. Boleh dia mengkodok. Tapi jatuhnya kodok. Tidak haram tadi. Tapi kalau dia enggak istiqomah, enggak boleh. Enggak boleh dia qabliyah subuh. Jadi kamu lihat kalau terlambat sholat tadi. Karena di Jawa jam 5 udah terang. Di Jawa Timur. Itu jam 5 udah terang. Dia bangun jam setengah 5 lewat. Ini kalau waktunya sudah mepet, bentar lagi akan keluar waktu subuh. Haram dia sholat qabliyah. Haram. Jadi dia langsung saja sholat subuh. Itu tentang waktu qabliyah. Sama dengan waktu yang lain lah, sholat-sholat yang lain. Qabliyah zuhur juga begitu. Kalau dia sudah sholat zuhur, ya dia enggak boleh lagi qabliyah zuhur. Kecuali kalau dia istiqomah melakukan qabliyah zuhur. Boleh setelah sholat zuhur, dia qadha' qabliyah zuhurnya. Dan begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.